Dengan sekutu-sekutu di mana mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Maksud al-Musannif rahimahullah ta'ala membawakan pembahasan ini di dalam kitab Tauhid yang menjelaskan bahwasanya di antara contoh atau praktek-praktek kesyirikan adalah syirkun fil mahabbah, kesyirikan dari sisi mahabbah atau rasa cinta. Yakni seorang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kecintaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa lebih. Dan yang dimaksud rasa cinta di sini adalah rasa cinta yang terkandung di dalamnya al-ubudiyah, rasa penghambaan. Maka yang seperti ini jelas termasuk perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kata para ulama, asyirku fil mahabbah min akhtar anwa'i syirik. Kesyirikan dari sisi rasa cinta, yakni mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya syirik, ini merupakan jenis kesyirikan yang paling berbahaya. Karena bersumber dari sinilah akan muncul segala macam bentuk kesyirikan-kesyirikan yang lainnya, peribadatan-peribadatan lainnya yang diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila seorang telah mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia cintai kepada Allah, maka dari itulah dia akan memberikan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena terdorong rasa cinta inilah dia akan memberikan ibadah-ibadah, penghambaan-penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, oleh karena itu, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ibarat atau kiasan sebagian orang yang mengatakan bahasanya demi cinta seorang itu rela berbuat apapun, ini benar. Demi cinta seorang itu rela berbuat apapun, itu benar. Nah, karena dorongan rasa cintalah orang itu akan berbuat apapun, termasuk di dalamnya ketika seorang mencintai selain Allah. Seorang memberikan rasa cinta yang bersifat ibadah kepada selain Allah, maka dia akan memberikan apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, adapun definisi dari al-mahabbah atau rasa cinta ini ma'ruf. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-mahabbatu hiya al-mahabbah. Rasa cinta definisinya cinta itu sendiri, artinya sesuatu yang jelas, gamblang dan bisa dirasakan. Bukan sesuatu yang didefinisikan, bukan sesuatu yang tersamarkan dan butuh definisi. Justru kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mendefinisikan rasa cinta tersebut malah menyempitkan makna cinta itu tadi. Karena cinta itu luas sifatnya. Seorang cinta kepada keluarga, seorang cinta kepada kampung, seorang cinta kepada anak, cinta kepada saudara-saudara yang lainnya, sesama muslim, ini semua disebut rasa cinta. Namun apabila seorang itu mendefinisikan cinta dengan kata-kata, justru malah menyempitkan makna cinta tersebut. Nah, sehingga kata para ulama, hal-hal yang seperti ini sifatnya itu sesuatu yang difahami tapi tidak bisa didefinisikan, sesuatu yang jelas. Oleh karena itu kata Imam Al-Qayyim, al-mahabbatu hiya al-mahabbah. Rasa cinta itu adalah cinta itu sendiri. Dan dari inilah, yakni dari penjelasan inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Para ulama ulama, ulama-ulama ulmantik wa falsafah, mereka mentakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya yang disebut dengan sifat ikhtiariyah, sifat yang seorang itu apabila melakukan tidak dikehendaki, atau sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tergantung atau terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya fa'al wa illa yasha lam yaf'al. Apabila Allah mengendaki maka hal tersebut dikerjakan, namun apabila tidak maka tidak dikerjakan. Dalam masalah ini ulama ulama mantiq mereka mendefinisikan hal-hal yang sifatnya jelas wadih, diantaranya rasa cinta, sehingga dari definisi mereka inilah mereka menganggap berdasarkan definisi mereka rasa cinta tersebut tidak patut diserahkan atau tidak patut dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mencintai menurut mereka. Kenapa? Karena cinta itu definisinya begini, begini dan begini. Mendefinisikan dengan apa yang mereka rasakan, mendefinisikan dengan apa yang dipandang oleh satu sisi tanpa melihat sisi yang lainnya secara umum. Berarti kalau definisinya seperti ini, lazimnya ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menisbahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencinta, yakni mencintai hamba-hambanya yang terpilih, mencintai kaum mukminin, mencintai orang-orang muttaqin, ini sama saja kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dan ini nafs, dan ini merupakan perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksudnya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari an-naqais, dari kekurangan, tapi justru mereka menolak dalil. Mereka menolak dalil. Di mana ayat-ayat menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang diistilahkan dengan sifat ikhtiariyah. Allah mencinta, Allah marah, Allah turun ke langit dunia, Allah memberikan makar kepada orang-orang yang memberikan makar kepada hamba-hamba yang bertakwa atau berbuat makar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha, Allah mengadab, Allah yudhi, dan yang semisalnya dari sifat-sifat seperti ini mereka nafikan. Mereka nafikan padahal dalilnya banyak. Dengan dasar akal mereka tidak masuk akal, dalam arti akal mereka atau menurut mereka hal ini tidak relevan apabila disandingkan atau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadza min afar taqdimil aql 'ala naql. Dan ini termasuk bahayanya seorang itu mendahulukan akalnya daripada dalil. Sampai dia bisa menolak dalil. Kalau dia bisa seorang menolak dalil, dia tolak. Atau apabila dia tidak bisa menolaknya karena jelas itu dari Al-Qur'an atau jelas dari hadis yang sifatnya mutawatir yang tidak bisa ditolak, mereka berusaha mentakwil, diubah maknanya. Nah, sehingga sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, ini taman baiknya. Maka sangat disayangkan sekali ada orang yang menisbahkan bahasanya dirinya da'i kepada manhaj salaf, namun justru belajar lagi ke orang-orang yang notabene akidah mereka akidah ahli kalam wal filsafah. Nah, sehingga tak jarang orang-orang seperti mereka terpengaruh baik dari suluknya, cara berpikirnya, manhajnya, pelajar. Nah, kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Dan pada pertemuan sebelumnya pula telah kita bahas sedikit terkait dengan aqsam al-mahabbah, jenis-jenis mahabbah dari sisi hukumnya. Yang pertama, mahabbah yang sifatnya ibadah, yakni seorang mendapatkan pahala dari hal tersebut. Ketika seorang memiliki rasa cinta tersebut, dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Dan ini ada dua, yang disebut dengan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dikatakan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu juga dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan kepada dirinya. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya dari segala macam kerusakan, bahaya, penyimpangan, memberikan taufik wa hidayah kepada dirinya. Maka rasa cinta yang seperti ini bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Bahkan ini merupakan motivator terbesar, sebagaimana kata para ulama, merupakan motivator terbesar untuk seorang itu semangat di dalam ibadatullah wa ta'atuh. Semangat di dalam beribadah kepada Allah dan taat kepadanya. Ketika seorang itu sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rabb-nya, tertanam padanya rasa cinta, maka seperti tadi dia akan memberikan segala macam bentuk ibadahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala namun justru menyelisih Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik atau ya'maluna bid'ah, melakukan amalan-amalan yang bid'ah yang tidak disyariatkan dengan embel-embel cinta Allah, cinta Rasul, maka kecintaannya gini, kecintaannya dusta. Karena kecintaan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala melazimkan untuk dia mengikuti dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulnya, beriman dan taat kepada utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan firman dari Allah, yang menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wasallam kepada mereka, yang mereka orang-orang musyrikin ataupun orang-orang ahlul kitab, yang mereka mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ahlul kitab, mereka menganggap bahwasanya mereka adalah abna'ullahi wa ahibbahu, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai. Ini ma'ruf, sampai sekarang pun mereka menyebut diri mereka sebagai keluarga Allah. Yani orang yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, ahlul kitab, mereka mengaku seperti itu. Begitu pula orang-orang musyrikin, mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini sebagai mizan. Ayat ini sebagai patokan orang yang jujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak, yaitu ketika dia ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ittiba' sunnah atau tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," katakan kepada mereka, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alamat yang jelas adalah fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Dan ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk ittiba' Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak memiliki agama sendiri, atau memilih jalan sendiri, atau yang malu dan bidah, atau memilih metode-metode yang dilarang di dalam Islam, tidak disyariatkan di dalam Al-Islam. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mau beriktibar kepada Rasul, tidak semata-mata kecintaan mereka dianggap jujur, namun mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Fa min asbab maghfirati dzunub ittiba'us sunnah. Maka di antara sebab seorang itu dihapus dosanya adalah ketika dia ittiba'us sunnah. Nah, ini yang pertama. Jadi mahabbah yang sifatnya ibadah, yaitu mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mahabbah fillah. Mahabbah fillah, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yani seorang tidak mencintai sesuatu, melainkan dasar rasa cintanya tersebut dibangun karena Allah. Ini yang dimaksud dengan mahabbah fillah, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seorang mencintai, seorang itu memuliakan para nabi dan para rasul. Hal ini dikarenakan mereka para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan seorang mukmin kepada para nabi dan para rasul ini disebut mahabbah fillah. Begitu juga macam seorang mukmin mencintai kaum mukminin yang lainnya karena iman mereka, karena mereka sama-sama mukmin, bukan semata-mata dikarenakan satu suku, satu golongan, satu ras, satu daerah, atau dikarenakan mendekati orang tersebut karena hartanya, bukan. Dia cinta, dia memuliakan orang tadi karena dia mukmin, karena dia di atas iman, di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mencintainya, dia memuliakannya. Maka ini adalah mahabbah fillah. Dia juga mendapatkan pahala darinya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au taqra al-iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh, yakni sesuatu yang paling bisa mengikat keimanan seorang untuk tetap kokoh adalah al-hubbu fillah, rasa cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Artinya dia tidak membenci seseorang melainkan bencinya tersebut karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci kesyirikan, kekufuran, maka seorang mukmin pun membenci kesyirikan, kekufuran, dan membenci orang-orang musyrik dan orang-orang kufur, karena mereka adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keluarganya, walaupun sukunya, walaupun mereka adalah abna'u jinsi, kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum, la tajidu qauman, tidak akan kau dapati sebuah kaum yang betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mereka akan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka orang-orang mukmin yang jujur keimanannya akan benci, tidak akan suka dengan orang-orang kufur. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang kafir itu tadi, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya adalah ayahnya sendiri, atau abna'ahum atau anaknya sendiri, atau ikhwanahum atau keluarganya sendiri, atau ashiratahum atau keluarganya sendiri, bahkan ulaika katabi atau ulaika kataba fi qulubihimul iman, maka mereka itulah orang-orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Nah, ini jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga, apa? Jenis yang kedua dari jenis-jenis mahabbah adalah mahabbah tabi'iyah, yang disilakan oleh para ulama dengan mahabbah tabi'iyah, rasa cinta yang sifatnya tabiat. Artinya secara tabiat manusia memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta tersebut. Nah, maka ini hukumnya pada dasarnya al-insana yulam 'alaiha, seorang insan itu tidak dicela memiliki rasa cinta tersebut. Tidak dicela memiliki rasa cinta tersebut. Karena pada dasarnya seorang manusia itu majhul, yakni diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta tersebut. Nah, kecuali apabila rasa cinta yang sifatnya tabi'iyah tersebut menghalangi dia dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan justru menjerumuskan dia ke dalam keharaman Allah Subhanahu wa taala, maka berubah menjadi sebuah keharaman. rasa cinta yang diharamkan. Seperti seorang insan cinta kepada istrinya, ini sesuatu yang maklum, sesuatu yang memang sifatnya jibrilah. Seorang insan, seorang laki-laki cinta kepada keluarganya, cinta kepada adiknya, kakaknya, cinta dengan kampung halamannya, suka dengan jenis makanan tertentu, ini sifatnya berbeda. Seorang tidak dicela terhadap hal tersebut. Atau misalnya seorang punya hobi atau senang dengan satu jenis olahraga tertentu, tidak masalah, tidak dilarang dan tidak dicela orang memiliki hal-hal yang seperti ini. Namun hal ini menjadi tercela apabila kecintaan itu tadi lebih diutamakan ketimbang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dia lalai dari perintah Allah. Ataupun masalah menjadikan dia terjatuh kepada keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi perkara yang tercela, diharam. Sama jalan, seorang punya hobi naik gunung misalnya, senang dengan hobi tersebut, tapi hobinya tersebut melalaikan dia dari ibadatullah. Naik gunung sampai lupa sholat, ya tidak sholat, malah seperti ini haram kan. Asalnya seorang punya hobi naik gunung itu tidak dicela, tapi ketika menjerumuskan dia ke dalam keharaman lupa sholat, atau bahkan menjadikan dia berbaur dengan orang-orang jelek, menjadikan dia ikhtilat dengan lawan jenisnya, diajak sama-sama penghobi naik gunung, tapi ada lawan jenisnya diajak bareng, asalnya naik gunung sah-sah saja, tapi ketika hal tersebut menjerumuskan dia ke dalam keharaman, maka ini berubah menjadi haram. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan, apabila ayah-ayah kalian atau anak-anak kalian atau saudara-saudara kalian atau istri-istri kalian atau keluarga kalian atau harta yang kalian mencarinya ataupun perbendaharaan, perdagangan yang kalian khawatirkan akan rugi, atau rumah-rumah, tanah-tanah yang kalian ridhoi, jauh lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, ketimbang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala datang dengan urusannya, dengan perintahnya. Dan ayat ini berkaitan dengan sebagian kaum mukminin yang ketika sudah wajib hijrah, mereka tidak mau hijrah. Sudah wajib untuk hijrah karena kondisi betul-betul sudah mewajibkan mereka untuk hijrah, dakwah tidak memungkinkan di situ, mereka tidak mungkin untuk mempertahankan lebih lama lagi keislaman mereka di situ. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-hijrah. Namun sebagian mereka ketika sudah turun perintah hijrah, mereka kalau bahasa kita iman, dia ngira kampung saya, rumah saya di sini, juga saya kerjanya di sini, jualannya di sini, suruh hijrah, tidak tahu mau tinggal di mana ini dan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala celah di dalam ayat ini. Di sini juga keluarganya saya di sini semua, masa suruh hijrah, masa suruh pergi. Maka yang seperti ini Allah celah. Apabila ayah kalian, anak kalian, keluarga kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta, pekerjaan kalian, rumah, tanah kalian lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala datang dengan urusannya, yaitu dengan adab, dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khulasanya dari jenis mahabbah yang kedua ini, yaitu mahabbah tabi'iyah, pada dasarnya atau pada asalnya seorang itu tidak dicela, karena seorang manusia memiliki rasa cinta terhadap hal-hal tertentu itu wajar. Karena manusia pada dasarnya cinta kan memiliki rasa cinta, cinta kepada istri, anak, cinta terhadap rumahnya, cinta terhadap kendaraannya, hobi mengoleksi barang-barang tertentu itu wajar, bukan sesuatu yang dicela. Tapi hal tersebut berubah menjadi sesuatu yang dicela ketika melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah dan justru menjerumuskan dia kepada keharaman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari jenis mahabbah adalah mahabbah syirik. Mahabbah atau rasa cinta sifatnya syirik. Dan yang dimaksud syirik di sini adalah syirkun akbar, mukhrijun 'anillah, mengeluarkan seorang dari agamanya. Yani mencintai selain Allah Subhanahu wa taala kama habbati lillah aw asyad, sebagaimana cintanya dia kepada Allah atau kepada Nabi. Maka ketika seorang itu cinta kepada Allah, di mana kecintaannya kepada Allah terdapat unsur penghambaan, pengagungan, dan berbuat dari situ ibadah-ibadah, apabila rasa cinta yang sifatnya seperti ini diberikan kepada selain Allah, maka ini berubah menjadi mahabbah syirkiyah. Dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cintanya dia kepada Allah au asyad, atau bahkan lebih. Sebagaimana contohnya kecintaan al-quburiyun kepada yang mereka sebut sebagai awliya, para wali, yang melihatkan dari situ segala macam bentuk pengibadatan kepada sang wali tersebut. Rasanya kalau kita mau melihat orang-orang kuburiyun, sikap gurunya mereka terhadap guru-guru mereka luar biasa, sangat mengagungkan, sangat memuliakan, dan sangat cinta kepada sang wali tersebut. Sehingga ketika para wali itu meninggal dan masih terdapat rasa cinta mereka kepada wali-wali tersebut, mereka muliakan. Kita harus datang menziarahi kuburan sang wali, harus tetap minta doanya, tawassul kepadanya. Kita harus memuliakannya dengan selalu memberikan shalawat di wali bulan, atau melakukan ibadah-ibadah tertentu, i'tikaf di situ, i'tikaf di kubur, atau membaca Al-Quran di kubur. Nah, ini diantara contoh mahabbah yang sifatnya syirkiyah. Nah, bahkan kata para ulama, orang-orang musyrikun tidak memberikan ibadah mereka kepada berhala-berhala mereka melainkan pasti dibangun di atas rasa cinta mereka kepada berhala-berhala tersebut. Nah, dan bahkan pada sebagian kasus kecintaan mereka jauh lebih besar dibanding kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nampak. Contoh misalnya ketika sebagian mereka, orang-orang kuburiyun, masuk ke area kuburan sang wali yang mereka sebut dengan masyhad atau semisalnya, mereka ketika masuk ke dalam kuburan tersebut mendapati pada diri mereka rasa ijlal, penghormatan, tidak boleh macam-macam kalau masuk kuburan sang wali, wa'alat. Bahkan ketika mereka bertawassul dengan sang wali sampai nangis-nangis, ada sebagian mereka seperti itu, seakan-akan kalau tidak sang wali itu mendengar doanya, maka humpil halal, mereka betul-betul akan binasa, tidak ada tempat lagi untuk mereka berlindung. Nah, bersamaan dengan ketika mereka masuk masjid ibadah untuk melaksanakan sholat, mereka tidak seperti itu khusyuknya. Mereka tidak bisa nangis ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika menghadap sang wali, menurut mereka betul-betul muncul rasa pengagungannya, betul-betul rasa cintanya keluar. Betul-betul dimuliakan. segala macam bentuk renovasi untuk situs tersebut dibayar ketika dia punya harta. Renovasinya saya bayar untuk ukuran sang wali. Saya bayari gentengnya, saya bayari ininya, itunya. Nah, atau contoh masalah yang lainnya, ketika mereka, terutama dari kalangan orang-orang rohullah, orang-orang syiah rohullah, mereka saking cintanya, saking barakallahu fikum, memuliakan imam-imam mereka, ketika mereka itu diminta bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak takut untuk berdusta. Ketika dalam sebuah mahkamah di majelis hakim diminta saksinya untuk bersumpah, sumpah kamu, wallah saya tidak pernah melakukan begini-begini. Ada dusta. Tidak takut ketika mereka barakallahu fikum bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah. Tapi berkenaan ketika mereka diminta sumpah dengan nama sang wali, sumpah kamu iksim bi ismi Aidarus, sumpah kamu dengan nama Aidarus, takut kuat. Ismi bi ismi wali pula, tidak berani kuat. Nah, bahkan maklum masyhur tiga nama orang-orang Rasulullah. Saking bulunya mereka terhadap imam-imam mereka, mereka menganggap bahwasanya na'udzubillah min dzalik, kotoran sang wali itu berkah. Diambil, di mohon maaf kita di nampan, mungkin dibagi-bagikan kepada jemaah, na'udzubillah min dzalik. Nah, menunjukkan rasa cinta mereka jauh lebih besar dibandingkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mahabbatun syirkiyah. Ini rasa cinta yang sifatnya syirik. Bahkan sebagaimana kita ulas tadi, kata para ulama, min akhtar anwa' syirik. Termasuk jenis kesyirikan yang paling berbahaya. Kalau sudah bercokol hal yang seperti ini kepada seorang insan, maka akan berimbas darinya kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Dan yang namanya kalau sudah rasa cinta itu sulit dilepas. Bagaimana kita rasakan sini, kalau sudah cinta, sudah suka, itu sulit untuk lepas dari hal tersebut. Maka alamannya tuh min hadil rasul. Sedikit sekali orang bisa terbabat ketika tertimpa rasa ini. Nah, wallahu ta'ala ala misal, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Adapun adilah yang dibawa oleh al-Musallif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. بإذن الله تبارك وتعالى نبتدي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.